begini, seorang pria harus melihat keluarga sebagai satu wadah bagi tertampungnya semua rezeki. Keluarga itu wadah yang ukurannya sewaduk, jadi bukan mewadahi, tetapi keluarga itu waduknya rezeki. Nama baik, kedamaian, termasuk uang, termasuk harta itu di sana. Nah, peran dari suami dan istri itu harus saling memuliakan. Istri harus membangun rumahnya jadi istana, supaya suaminya jadi raja. Suami memuliakan istrinya, supaya istrinya jadi ratu. Sehingga dia jadi raja, lalu anaknya jadi pangeran dan putri. Tuh, lihat. Sebabnya tidak ada keberhasilan yang bisa dibangun dari keluarga yang tidak berbahagia. Super sekali, Pak Mario. Wow. Wah, ini masih teman-teman di sini juga ada, Pak. Sudah hadir, baik. Ini kalau nggak salah kepala sekolah itu ya. Oke. Terima kasih bisa hadir. Anda hadir bersama murid-murid di sini? Dengan guru-guru ini. Dengan guru-guru juga. Lebih khawatir muridnya atau gurunya, Pak, mengenai mengenai UN ini? Ya, dua-duanya, Pak. Guru. Dua-duanya, karena memang guru punya tanggung jawab juga lah. Betul. Jadi secara kompetensi, kalau memang gagal siswanya, ya barangkali guru-guru lah ini ketidakmampuan mereka juga gitu. Super sekali. Begitu. Nah, kalau murid itu mengisi, saya pernah punya teman yang dia tidak pernah tahu kalau memilih A, B, C, D itu yang benar yang mana. Jadi kalau dia mengisi C begitu, itu sebetulnya nasib ya. A itu nasib ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin guru selain membantu muridnya pandai, membantu muridnya bernasib baik ya. Betul. Iya toh. Dengan menghormati guru, hormat ke orang tua, bernasib baik. Berarti motivasi. Motivasi. Betul. Karena orang yang bersemangat lebih baik, hasil apapun menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Super, Pak. Dan terima kasih telah bawa siswanya kemari. Mudah-mudahan program ini bisa membantu. Sama-sama. Ya, salam super buat salam Pak super. Mario. Terima kasih, Pak. Baik, kita mulai. Kita masuk ke dalam. Silakan, Pak Mario. Rekan-rekan, sahabat-sahabat super, silakan masuk ke dalam. Ayo. Dan pada waktu saya memutuskan tahun 2000 sebagai tahun saya sadari yang saya lakukan terlalu kecil. Apa yang kami harapkan sepertinya tidak bisa kami dapatkan. Jadi saya bilang, sudah tinggal 2 tahun lagi, apapun yang terjadi, saya harus...